Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati billah azzani wa azzakumullahu jami'an, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masih seputar masalah syafaat dan tawassul, ya. Nah, yaitu permasalahan bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh. Kita sudah membahas di dalam Islam ada tiga jenis tawassul yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Yang pertama, bertawassul dengan asmaul husna, dengan nama-nama Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh kita yang kita kerjakan. Yang ketiga, bertawassul dengan doanya orang yang soleh. Ini disepakati, ya, disyariatkan. Namun di sana ada jenis tawassul yang menjadi perbincangan dan cukup sengit, yaitu bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh di sisi Allah. Sehingga kalau ini diperbolehkan, berarti kita boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati. Ketika orang yang sudah mati itu dikenal sebagai orang yang soleh dan dia punya kedudukan di sisi Allah. Ini yang dibahas para ulama. Nah, sebagian mereka mengatakan diperbolehkan, para ulama sebagian yang lain mengatakan tidak diperbolehkan. Nah, Mas Febri, bisa dijelaskan mana yang rajih? Yang rajih tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan dalil di mana para sahabat mereka meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa dan memintakan hujan? Apa jawabannya? Ada yang mengatakan maknanya ada kedudukan, ada yang bermakna doa. Dan yang penting maknanya adalah doa. Dari sisi kalau kedudukan, maka sahabat tidak perlu meminta, tidak perlu bertawassul kepada Abbas. Langsung kepada Rasulullah saja, kan kedudukan Rasul lebih tinggi. Jadi maknanya itu doa, karena konteksnya doa. Terus kalau mereka mengatakan ini justru menunjukkan bolehnya bertawassul dengan sesuatu yang posisinya lebih rendah daripada yang lebih afdol. Gimana jawabannya? Jawabannya kemarin terhambat. Abu Farouk, gimana jawabannya? Kalau mereka ngelesnya seperti itu. Kalau ngelesnya seperti itu, ya, pamannya Rasulullah itu ada berdoa. Kan biasanya kan bisa masuk ke depan dengan berdoa. Kalau begitu kan nggak sama berdoa. Berdoa. Iya. Ya tadi menunjukkan bolehnya bertawasul dengan yang kedudukannya itu lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Ya maksudnya bukan kedudukannya yang digunakan oleh para sahabat. Doanya. Doanya. Intinya apa sih yang berdoa? Nah. Kalau dia itu sisi yang lain. Sisi yang tadi dulu, bagaimana menjawabnya? Kalau mereka mengatakan hadisnya tawasul sahabah kepada Abbas itu justru menunjukkan bolehnya kita bertawasul dengan orang yang posisinya lebih rendah dan kita tidak bertawasul dengan orang yang posisinya lebih tinggi. Bagaimana jawabannya Mas Bintang? Gimana ada yang bertanya? Nah, iya. Jawabannya, kalau menunjukkan hal demikian, kenapa para sahabat sering melakukannya? Iya. Kok sampai setiap ada kemarau mesti selama Abbas masih ada kepada Abbas. Nah, kalau itu memang cuma menunjukkan boleh, ya kenapa sering? Harusnya sekali saja, habis itu mereka bertawasul langsung kepada Rasul. Baru paham ya? Nah, buktinya apa? Sering ini terjadi karena mereka tuh kalau biasa terjadi kemarau panjang mesti datang kepada Abbas bertawasul. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Kalau dikatakan itu hanya menunjukkan bolehnya bertawasul dengan yang rendah ya, keabdolannya daripada yang tinggi, itu tidak akan terjadi terus menerus, tapi sekali saja habis itu apa? Mereka mengambil yang lebih afdal. Barakallah. Baik. Sisi yang lain, karena di situ tegas ada lafaz yang menyebutkan kata doa. Setelah itu Abbas berdoa menunjukkan di sini sebenarnya mereka bertawasul dengan doanya orang yang soleh, bukan dengan kedudukannya. Nah, indah akhina Abi Hafid, belajar kan? Katanya belajar terus. Ini waktunya intihan ini. Abu Hafid berikutnya. Udah belajar belum? Sikit. Insyaallah. Di sana ada beberapa hadis yang secara tegas menunjukkan bertawasul dengan kedudukan orang yang soleh. Ya, barakallahu fikum. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ketika Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah, di situ menggunakan tawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam ditanya, kamu tahu dari mana nama itu? Wong belum diciptakan kok sudah tahu namanya. Maka Nabi Adam mengatakan, aku melihat ada tulisan di bawah arsmu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka di situ aku tahu ini nama mesti nama orang yang hebat, luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni Nabi Adam dengan tawasulnya dengan kedudukan Rasul di sisi Allah. Bagaimana jawabannya Mbah Hafid? Hadis tersebut adalah hadis yang maudhu', dikatakan oleh Imam ada hadis dan juga bahkan palsu, kan ada perawinya. Iya, maudhu', palsu sama. Bahkan palsu. Nah, karena dalam hadis tersebut ada beberapa penyakit. Iya, apa penyakitnya? Yaitu pertama Abdul Rahman yang adalah rawi yang lemah, yang kedua adalah Abdul Rahman yang adalah tidak dikenal siapa dia. kata-katanya kejanggalan lain, yaitu banyak alasan ini di tempat yang lain itu menyatakan bahwasanya Abdul bin Aslam tidak disahkan. Hingga di sini kita ada berokumasi. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim kan tidak berokumen dengan hadis yang disampaikan oleh Abdul Rahman dan Abdul bin Aslam Al-Fikri. Nah, iya. Jadi hadis ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi adalah hadis yang palsu. Wah, ini sering disebutkan ya. Kalau ada acara-acara haul atau yang semisal dengannya, ketika mereka ingin membantah ya Ahlus Sunnah Barakallahu Fikum yang mereka sebut dengan nama Wahabi, mereka mengatakan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya tawassul dengan orang yang sudah mati dengan kedudukan orang yang soleh adalah hadis ini. Iya, mereka menyebutkan kisah ini. Padahal ini adalah hadis yang palsu. Yang mengatakan juga bukan kita, tapi memang pakarnya. Ya, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala barakallahu fikum. Nah, ada hadis yang lain juga yang mereka gunakan, yaitu hadis barakallahu fikum. Ya. Tawassalu bijahi fa innal jahi indallahil 'adzim. Hendaknya kalian bertawassul dengan kedudukanku di sisi Allah, karena kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung. Jelas itu ya. Perintah dari Nabi untuk bertawassul dengan kedudukannya. Nah, ini juga dalil. Bagaimana jawabannya Pak Sapari? Kemarin hadir tidak? Tapi tidak mencarat. Terlambat juga. Mas Imam. Kemarin tidak hadir. Pinter antum-antum ini ya, alasannya ya tidak terbantahkan ya. Repot juga jadi anak mau nanya. Enggak hadir Ustaz. Ini Pak siapa lupa terus namanya? Pak Yudi. Gimana Pak? Hadisnya tidak ada asalnya sebagaimana yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah dengan riwayatnya al Alhamdulillah. Dalam apa? Hadisnya tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya sebagaimana yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Al-Fatihatul Jalilah. Nah, perbaiki. Nah, hadisnya kata Ibnu Taimiyah la aslalahu, tidak ada asalnya. Artinya bukan lagi maudhu. Iya. Tapi enggak ada sanadnya sama sekali. Kalau maudhu kan penting ya, masih ada sanadnya. Kalau ini apa? Ya, enggak ada sanadnya, cuman lafaz gitu saja. Enggak tahu dapatnya dari mana. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Atau biasanya terusnya bah al-hadis gitu ya. Di riwayat Bukhari enggak ada, riwayat barakallahu Muslim enggak ada, Abu Daud enggak ada. Dalam kutubus sunan enggak ada. Sibasopo imbu ya. Barakallahu fiik. Nah. Itu kata yang bilang juga bukan saya, tapi siapa? Ibnu Taimiyah, termasuk juga ulama ya, hafiz, banyak menghafal hadis barakallahu fikum. Ayub dan pakar hadis, beliau mengatakan la aslalahu, iya, enggak ada asalnya itu dari mana hadisnya. Dalam kitab beliau Al-Qaidatul Jalilah. Sehingga bisa kita simpulkan ya, argumen pihak yang mengatakan bolehnya bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh, apa Abu Faruk? Kesimpulannya apa? Tapi argumen tidak kuat. Nah, atau hadisnya yang jelas tidak sahih, mereka gunakan sebagai dalil. Tablabas, iya. Sahihuhum ghairu sharih, sharihuhum ghairu sahih. Iya, maksudnya apa? Hadis-hadis yang sahih, hadisnya sahih yang mereka pakai artinya benar ya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, enggak dhaif. Tapi sisi argumentasinya lemah atau tidak kuat. Ya, hadisnya sahih, tapi sisi argumentasinya tidak kuat. Nah, seperti hadisnya tawasulnya para sahabat kepada Abbas, itu riwayat Bukhari Muslim. Kuat ya. Tapi sisi argumen dari sisi itu mereka mengatakan bolehnya bertawasul dengan kedudukan orang yang soleh, lemah. Atau hadis yang mereka pakai barakallahu fikum, sisi argumentasinya jelas, wadih. Iya, enggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi apa? Kesohihannya lemah. Iya, itu kesimpulannya argumen mereka. Nah, yang sahih argumennya enggak kuat, ya. Yang argumennya kuat, tapi saya yang tidak sahih. Sehingga di atas apa mereka membangun keyakinan? Iya, apakah yang seperti ini bisa dijadikan landasan untuk membangun sebuah keyakinan? Tentu saja tidak. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kesimpulan pembahasan kita kemarin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wal-Imanu annal Masih ad-Dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun wal ahadits allati ja'at fihi wal iman bi anna dhalika kainun. Termasuk keyakinan aswaja ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwasannya al masih dajjal akan keluar nanti dan tertulis di antara kedua matanya kalimat kafir, dan hadis-hadis yang datang berbicara tentang dajjal dan juga beriman bahwasannya itu benar-benar akan terjadi, itu termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka meyakini eksistensi, ya, hakikat yang namanya dajjal. Dajjal itu benar-benar nyata. Dajjal itu bukan kiasan. Ya, dajjal itu bukan barakallahu fikum sekedar kinaya. Dajjal itu memang ada. Nah, karena sebagian barakallahu fikum orang mengatakan dajjal itu hanya sebuah kiasan saja. Ada yang menafsirkan dajjal itu Amerika. Itu tukang nimbul, tukang bohong. Itulah dajjal. Sehingga mereka mengatakan dajjal itu bukan wujud nyata, tapi apa? Sebuah kinayah akan kebohongan yang sudah merata di akhir zaman. Dan itu pendapat yang jelas-jelas tidak benar. Iya, karena dalam riwayat-riwayat yang jelas dan nyata tidak terbantahkan dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya sangat jelas menunjukkan dajjal itu adalah wujud manusia yang nyata. Dia merupakan keturunan dari Nabi Adam. Iya, barakallahu fikum. Nah, cukup banyak barakallahu fikum yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ilmui tentang dajjal ini. Barakallahu fikum, selain kita mempelajari tentang bagaimana kriterianya, bagaimana sifatnya dajjal, barakallahu fikum di sana juga ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Iya. Dari kemunculan dajjal, kenapa Allah memberikan dajjal kemampuan yang luar biasa? Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Di sini ada beberapa permasalahan, barakallahu fikum. Yang pertama, sayyid, keluarnya dajjal di disepakati oleh mereka para ulama merupakan tanda-tanda dari kiamat kubro. Pertama, keluarnya Dajjal merupakan tanda-tanda dari kiamat kubro, kiamat besar. Kalau Dajjal itu sudah keluar, berarti ya kiamat sudah sangat dekat. Nah, baik. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, terkait dengan nama Dajjal. Ya. Nah. Di situ dikatakan Dajjal adalah Al-Masih. Sebagaimana Nabi Isa juga diberikan gelar Al-Masih. Nah. Ya. Lafadznya sama. Sama-sama Al-Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Tapi maknanya berbeda. Barakallahu. Nah. Terkait dengan penamaan Dajjal Al-Masih, barakallahu fikum. Tayyib, sebagian mereka mengatakan alasannya li'annahu masahal arba arba'ina yauman, karena Dajjal itu dia mengelilingi ya dunia ini hanya dalam jangka waktu 40 hari. Masaha itu kan artinya dari kalimat apa? Menyentuh. Iya, barakallahu. Nah. Dari kalimat menyentuh, barakallahu. Nah. Jadi dia dikatakan Al-Masih karena dia menyentuh bumi ini ya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Barakallahu. Nah. Ya, semua dikunjungi oleh dia, barakallahu. Baik. Hanya dalam jangka waktu 40 hari. Makanya dia dikatakan Al-Masih. Barakallahu. Adapun Nabi Isa, ada yang mengatakan kenapa beliau dikatakan Al-Masih? Li'annahu masahal marid. Oh iya sih. Karena dengan sekali sentuhan Nabi Isa, orang yang sakit bisa sembuh. Ya. Nah, sehingga dua-duanya punya gelar apa? Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Nah, ya. Tapi apa? Maknanya berbeda. Nah, dan masih ada beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian terkait dengan nama Dajjal, ya, nama Dajjal. Barakallahu fikum. Dajjal secara bahasa maknanya adalah tamwihun. Tamwihun. Dasbidun. Tamwihun. Asal kata dari kalimat mawaha yumawihu tamwihun. Nah, ta mim waw ya ha. Jadi Dajjal secara bahasa artinya tamwih. Yang artinya apa kan? Kalau peringatan tahdzir. Nah, artinya adalah menyembunyikan, tamwih, menyamarkan, menyelimuti. Itu namanya tamwih. Nah, barakallahu. Tayyib. Itu makna secara bahasa, ya. Adapun makna secara syar'i, Dajjal adalah rajulun mumawwihun yakhruju fi akhiriz zaman yadda'ir rububiyah. Dia adalah seorang laki-laki, ya. Dajjal itu laki-laki. Nah, kalau ada yang ngaku Dajjal perempuan, benar Dajjal dia. Tapi yang bahas Dajjal yang artinya tukang bohong. Iya. Nah, dusta, Dajjal itu laki-laki. Warakwan. Dia adalah seorang laki-laki mumawwihun yang, ya, menyembunyikan hakikat sebenarnya. Barakallahu fikum. Dia keluar di akhir zaman dan mengaku memiliki kemampuan rububiyah. Itu Dajjal. Yang pertama dia laki-laki, yang kedua dia sifatnya apa? Menyembunyikan hakikat sesuatu. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau neraka itu dia tampakkan dengan surga, surga dia tampakkan neraka. Iya. Barakallahu fikum. Air dia tampakkan api, api dia tampakkan air. Dia pintar untuk barakallahu fikum menipu manusia. Nah. Dia laki-laki, kemudian dia memawih, kemudian dia keluar di akhir zaman. Kemudian dia mengaku memiliki kekuatan rububiyah barakallahu fikum. Ya. Mendatangkan hujan, menumbuhkan tumbuhan barakallahu fikum. Naam. Ya, membuat hewan-hewan yang tadinya kurus, ya, tidak berisi, bisa dikasih gemuk sama dia barakallahu fikum. Naam. Itu terkait dengan nama Dajjal barakallahu. Nah, dan Dajjal ini juga dalam istilah para ulama terbagi menjadi dua, ada Dajjal Akbar, ada Dajjal Asghar. Iya. Nah, Dajjal Akbar itu yang kita sebutkan tadi, ya, laki-laki yang menyembunyikan hakikat sesuatu, munculnya di akhir zaman dan dia mengaku memiliki kemampuan rububiyah. Itu namanya Dajjal Akbar. Kalau Dajjal Asghar, dia adalah barakallahu fikum mereka-mereka yang, iya, sering berdusta dan berbohong. Nah, itu sering keluar dari kalam para ulama hadis ketika ada rawi, ya, yang sering berbohong, yang sering berdusta. Maka ulama tersebut akan mengatakan Dajjalun min Dajjalillah. Ya. Si fulan ini, dia ini Dajjal. Artinya apa? Tukang bohong. Tukang dusta. Sehingga istilah Dajjal itu terkadang Dajjal Akbar, terkadang Dajjal Asghar. Nah, yang banyak itu Dajjal Asghar. Iya, tukang bohong, barakallahu fikum, dan tukang berdusta. Nah, dan itu termasuk jarah, ya, terhadap seseorang ketika dia dikatakan sebagai Dajjal barakallahu fikum. Nah, baik. Di sini ada beberapa sifat-sifat Dajjal berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, pertama kali Dajjal ketika dia muncul, dia akan mengatakan ana nabiyun, aku adalah nabi. Itu pengakuan dia pertama kali muncul. Jadi dia enggak mengaku ana rabbukumul a'la, tapi dimulai dari apa? Yang paling ringan. Saya adalah nabi, barakallahu fikum. Nah. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, Dajjal akan mengaku ana rabbukum. Nah. Awal kali dia muncul mengatakan nabi. Setelah itu apa? Berubah lagi. Naik. Iya, mengaku sebagai Rob. Rob. Nah. Dan kedua pernyataan tadi sudah dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia mengatakan ana nabiyun, Nabi mengatakan wala nabiyya ba'di. Padahal tidak adalah nabi lagi setelah aku. Nah. Ketika Dajjal mengatakan ana rabbukum, aku adalah Rob kalian, Nabi mengatakan, iya, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin melihat Rob kalian sampai kalian mati. Itu yang menunjukkan kedustaannya Dajjal. Dia ngaku sebagai Rob, padahal Allah itu tidak mungkin dilihat oleh manusia ketika manusia masih hidup. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin melihat Rob kalian sampai kalian mati. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang ketiga, barakallahu fikum, innahu aqwar. Iya. Dajjal itu matanya cacat. Barakallahu fikum. Iya. Kedua matanya cacat. Jadi yang sebelah kanan itu seperti ada daging tumbuhnya, barakallahu fikum. Sedangkan yang sebelah kiri itu apa? Pudar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kedua mata Dajjal itu cacat, barakallahu fikum. Dan Rasul mengatakan, wa inna rabbakum laisa bi'aqwar. Sedangkan Rabb kalian, iya, tidaklah cacat matanya. Kemudian barakallahu fikum, ciri-ciri Dajjal berikutnya adalah tertulis di antara kedua matanya kalimat kafir. Dalam sebagian riwayat kaf fa ra terpisah. Nah. Keterangan berikutnya tentang Dajjal, barakallahu fikum. Tulisan kafir tersebut hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Orang yang punya iman akan bisa baca ada tulisan kafir di keningnya itu ya, antara dua matanya. Tapi untuk orang yang munafik, untuk orang yang kafir, tidak akan bisa baca. Nah, karena hati mereka tertutup. Iya, mata hatinya tertutup sehingga tidak bisa membaca. Barakallahu. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ciri-ciri berikutnya, Dajjal itu mandul. Ya, dia tidak bisa memiliki anak. Barakallahu fikum. Nah, walaupun dia memiliki pengikut paling banyak wanita. Ya, paling banyak pengikut Dajjal itu adalah kaum Hawa. Fansnya banyak. Tapi dia enggak bisa bikin anak. Barakallahu fikum. Mandul. Ayo. Disebutkan juga barakallahu fikum dalam keterangan hadis, Dajjal itu memiliki postur tubuh yang besar. Nah. ya, dengan dalam hadisnya sahabat Tamim Aus ya Ad-Dari, kan ketika beliau terdampar di sebuah pulau ya, disitulah kisah pertemuan dia dengan Dajjal. Itu dia mengatakan, saya belum pernah melihat, tiba-tiba saya melihat seseorang yang sangat besar. Iya, belum pernah saya melihat sebelumnya. Barakallahu fiik. Nah. Berikutnya warahmatullahi wabarakatuh, keterangan terkait dengan Dajjal adalah Dajjal itu akan membawa al-jannah wan-nar. Iya. Dajjal akan membawa al-jannah wan-nar. Dia membawa surga dan neraka. Nah, neraka pada hakikatnya adalah surga, dan surga pada hakikatnya adalah neraka. Nah. Maka disebutkan barakallahu fikum, barang siapa yang diuji, disuruh untuk memilih oleh Dajjal barakallahu fikum antara al-jannah ataupun nar, maka hendaknya dia memilih nar. Ya, dia memilih nar, neraka. Dan seraya dia membaca fawaqih ya, awal-awal surat Al-Kahfi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena secara visual saja dia menampakkan itu adalah api atau neraka, tapi secara hakiki itu adalah jannah barakallahu fiik. Nah. Baik, disebutkan juga barakallahu fiikum dalam riwayat, termasuk fitnahnya Dajjal ketika dia berkata kepada seorang Arabi, orang Badui, orang desa. Barakallahu. Nah. Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbaka. Bagaimana pendapat kamu kalau aku mampu membangkitkan kembali bapak dan ibumu sekarang, apakah kamu mau mempersaksikan aku adalah Rabbmu? Ya, itu fitnahnya Dajjal kepada orang-orang kampung. Kamu yakin gak kalau aku ini adalah Rabbmu, kalau aku bisa menghidupkan bapakmu dan ibumu? Fayaqul, maka orang Arabi tadi, orang desa tadi mengatakan, "Na'am, ya. Kalau sampean memang bisa menghidupkan ayah dan ibu saya, Pak E dan Bu E bisa hidup, saya yakin kamu memang Tuhan." Fayatamassala lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Iya. Maka ada dua setan yang menjelma menyerupai ayah dan ibunya orang desa tadi. Sebenarnya enggak bisa menghidupkan. Iya. Cuma dia apa? Bisa menyuruh bala tentaranya untuk menipu. Nah, menyamar menyerupai kedua orang tua orang tersebut. Ingat ya, orang tua yang sebenarnya sudah mati, yang bisa membangkitkan cuma Allah. Amin ya kawan. Nah, yang seperti ini banyak dilakukan oleh ya para dukun-dukun dan yang semisal dengannya. Ngomongnya dia akan, saya bisa mendatangkan keluarga kamu yang sudah meninggal. Kamu ingin bicara dengan siapa? Ya jangan bicara dengan istri saya. Ada sesuatu ini saya tanyakan. Nampak, bisa saya panggil arwahnya. Atau bisa saya bangkitkan dia. Bukan. Iya, itu adalah syaitan yang menjelma. Nah, iya. Walaysa biba'id annahu qarinun. Dan tidak jauh kemungkinan kalau yang dia panggil tadi qarinnya orang tersebut, sehingga tahu seluk-beluk orang tadi. Kenapa? Sepanjang hidup dia apa? Mengiringi orang tersebut. Jadi tahu. Iya, seluk-beluk. Jadi dipanggilnya apa? Qarinnya bukan orangnya asli. Paham ya? Nah, itu barakallahu fikum perbuatannya dajjal, dan itu yang digunakan oleh para dukun-dukun orang pintar atau yang semisal dengannya. Di mana mereka mengklaim ya bisa mendatangkan arwah orang yang sudah mati atau bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Padahal bukan. Itu adalah syaitan yang menjelma. Barakallahu. Nah, fayakulani, maka kedua jelmaan ayah dan ibu orang desa tadi mengatakan, ya bni ittabi'u fa innahu rabbaka, wahai putraku, leh kamu ikuti dia, dia adalah Tuhanmu. Ya, para wali. Nah, itu fitnahnya dajjal. Sehingga apa? Yakin dia. Akhirnya terbawalah jadi pengikutnya dajjal. Barakallah. Nah. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain termasuk fitnahnya dajjal, barakallahu fikum, yaitu ayusallitu ala nafsin wahidah fayaqtulahu. Dia pernah menangkap seseorang yang diminta untuk percaya dengan Dajjal, meyakini Dajjal adalah Tuhan. Tapi orang ini malah apa? Menolak dan semakin yakin kamu itu Dajjal. Iya. Nah, bukan Tuhan, bukan Rob kami. Maka Dajjal ingin menunjukkan iya kehebatannya di hadapan pengikutnya. Nah, dia enggak mau menjadi apa? Hancur wibawanya di hadapan pengikut gara-gara satu orang ini. Barakallahu fikum. Tayyib, wa yanshuruha bil minshar hatta talqa syaqqain. Kemudian orang tadi disuruh berbaring dan digergaji dari atas sampai bawah sehingga terbagi menjadi dua, terbelah. Nah, iya. Jadi bukan pakai pedang tapi digergaji itu untuk memberikan apa? Efek iya, kengerian yang luar biasa. Nah, kalau digergaji kan sakit ya, krek, krek, krek, krek. Kalau pakai pedang kan selesai. Tapi ini apa? Biar ngasih rasa takut kepada pengikutnya nih. Iya, akibat orang yang tidak mau beriman kepada dan digergaji dibelah jadi dua. Summa qulu summa yaqul, kemudian Dajjal berkata, "Unzuru ila abdi hadza." Lihatlah hambaku yang satu ini. "Fa inni ab'atsuhu al-an." Aku akan membangkitkan dia kembali. "Summa yaz'umu anna lahu rabban ghairi." Iya. Kemudian kalian akan lihat orang ini mesti ketika aku bangkitkan dia akan menduga memiliki rob selain aku. Ya, artinya apa? Orang itu tetap ketika dibangkitkan tidak akan berubah keimanannya, tetap yakin robnya adalah Allah bukan Dajjal. Tapi sengaja dia kasih tahu kepada pengikutnya seolah dia mengetahui ilmu gaib. Coba saja lihat, orang ini saya bangkitkan, nanti kalau sudah bangkit mesti dia meyakini memiliki rob selain aku. Barakallahu. Fayab'athahu Allah wa yaqulu lahu al-khabith man rabbuk. Maka Allah lah yang membangkitkan orang tadi. Jadi bukan dari saya. Ya. Nah. Kemudian Dajjal tersebut bertanya kepada orang tadi, "Man rabbuk?" Ayo sekarang, siapa Rabbmu? Fayaqulu orang tersebut mengatakan, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. "Wa anta aduwullah, anta Dajjal." Ya, orang tadi sekarang tanpa barakallahu fikum, ya, rasa segan terang-terangan. Rabbku adalah Allah. Dan kamu musuh Allah, kamu Dajjal. Enggak takut dia. Wallahi ma kuntu qattun ashadda basiratan bika minni yauma. Orang tadi mengatakan, saya bertambah yakin, dia sangat yakin. Nah, pada hari ini kalau kamu adalah Dajjal, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Jadi dengan peristiwa itu orang tadi tambah yakin kalau ini Dajjal. Ya, keyakinannya apa? Barakallahu fikum. Wow. Iya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Dengan melihat kejadian tadi malah dia semakin yakin kalau iya barakallahu fikum manusia itu adalah Dajjal. Barakallahu fikum. Nah. Berikutnya barakallahu fikum disebutkan juga dalam sebagian riwayat termasuk fitnahnya Dajjal adalah dia mampu mendatangkan hujan dan dia mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, dan disebutkan barakallahu fikum fitnah tersebut semakin dahsyat, semakin luar biasa barakallahu fikum. Dalam riwayat ya qabla khurujid dajjal talasu sanawatin syidadin yusibun nas fi hajaun syidid. Jadi jauh ya 3 tahun sebelum Dajjal itu keluar umat manusia ditimpa kemarau panjang dan kelaparan yang merata. Ya, semuanya kering kerontang. Barakallahu. Gak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh selama 3 tahun. Bisa antum bayangkan bagaimana tersiksanya manusia saat itu. Ya'murullahu sama fisanatil ula antah bisa tulu sama tariha. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit untuk menahan hujannya sepertiga. Jadi hujan yang biasa, normal itu pada tahun pertama sepertiganya ditahan. Artinya masih turun hujan, tapi tidak normal seperti biasa. Sepertiga hujan yang bisa turun itu sudah tidak turun lagi. Wa ya'murul arda an tahbisa thuluza nabata. Dan juga Allah memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Enggak tumbuh. Nah, Tumma ya'muru as-sama' bidzaniyah an tahbisa fatah tayfatah bisu thuluthai matariha wa ya'muru al-ardha fatah bisu thuluthai nabatiha. Pada tahun kedua 2/3 ya hujan tidak lagi turun dan 2/3 tumbuh-tumbuhan tidak lagi tumbuh. Jadi Allah buat apa? Bertahap. Nah. Tsumma ya'murullahu samaa'a bis-sanati tsalitsa fatahbisu matara kullaha fala tuqtiru qatratan wa ya'murul arda fatahbisu nabatuha kulluha atau kullaha fala tanbutu khadra fala tabqa za zulfin illa halakat illa masyaallah. Dan pada tahun ketiga total, ya, 1 tahun itu tidak ada hujan, dalam 1 tahun itu tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sehingga banyak yang tewas. Kecuali manusia-manusia yang memang Allah kehendaki untuk menyaksikan bagaimana kemunculan Dajjal. Nah itu yang bikin ya fitnah Dajjal itu semakin kuat. Ya. Manusia itu kan kalau sudah terjepit, ya, sifat egoisnya itu kan nampak. Ya kan? Kalau sudah yang namanya urusan perut, ya, agama itu bisa dijual. Makanya Rasul mengatakan terkait dengan fitnah. Ya. Badiru bil a'mali fitanan kaqita illail mudrim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Segera kalian melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan-potongan malam. Di mana orang itu paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Iya. Apalagi dalam kondisi terjepit seperti ini manusia. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Dijamin enggak akan banyak yang bisa mempertahankan imannya, barakallahu. Kecuali orang-orang yang memang kokoh luar biasa. Kadang kita kena ujian, cobaan sedikit saja sudah ngeng. Iya, sudah apa? Ngeng gitu, barakallahu. Iya. Ujian fulus. Hah? Barakallahu fiikum. Ujian barakallahu fiikum wanita, ujian pangkat, ujian jabatan, yang itu mau tidak mau mengorbankan prinsip agama kita. Kita sudah ngeng. Tahu ngeng ya? Melenceng. Gimana kalau kita berhadapan dengan fitnah saat itu? Bayangkan. Iya. Satu tahun gak ada hujan, barakallahu fiikum. Dan Dajjal menawarkan sesuatu yang sangat mengenakan. Kalau kamu mau ikut saya, semua bisa kamu dapatkan. Iya, hujan bisa turun, semua tanaman, tumbuhan bisa kamu dapatkan, makanan, minuman bisa kamu dapatkan. Yang penting mau ikut saya. Apa enggak luar biasa ujiannya ya? Barakallahu fiikum. Nah, dia lihat anaknya nangis, istrinya nangis, sudah tinggal tulang semua, barakallahu fiikum. Nah, Dajjal menawarkan seperti itu. Nah, makanya banyak yang ngikut barakallahu fiikum. Nah, Allah musta'an wa alaihiklan, barakallahu fiikum. Nah, dan masih ada barakallahu beberapa poin-poin yang lain ya. Betapa dahsyatnya fitnahnya Dajjal ini. Makanya ya, saking dahsyatnya setiap para nabi itu mesti mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Walaupun kemunculannya masih sangat jauh, karena memang sangat luar biasa fitnahnya. Iya. Yang pertama dari kemampuan Dajjal ya, yang memang Allah dukung dari yang Allah izinkan. Kemudian situasi dan kondisi umat manusia juga apa? Dalam keadaan menggoda, ya. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan memang membutuhkan sesuatu yang spontan, sesuatu yang instan, itu kan manusia, ya. Senang dengan yang namanya instan, ya, mie instan, barang-barang itu, kopi instan, yang cepat-cepat itu senang manusia, barang-barang. Nah, ya, tambah cocok, ya, jadi klop Dajjalnya juga kok pinter, nipunya. Manusia punya karakter apa? Pengennya instan, cepat selesai masalahnya. Barakallahu, ya sudah, itu fitnahnya jadi luar biasa. Iya. Jadi seperti kutub utara dan selatan atau kutub negatif dan positif langsung klop ketika muncul. Iya. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita tambahkan keterangan-keterangan yang lain pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu. Hafizakumullah.